Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nah, insyaallah pada hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran Mayasar kita. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan di dalam penyebutan adawat atau alat-alat yang menasabkan, demikian pula alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari. Masih tersisa beberapa pembahasan terkait dengan af'al, terkait dengan fi'il atau kata kerja. Namun sebelum kita lanjutkan di sini, mungkin kita hanya menyelesaikan dulu latihan yang kemarin belum kita selesaikan ya. Pada halaman yang ke-28 untuk cetakan Muyassar yang lama. Nah, disebutkan di situ latihannya ij'al marfu'an wa mansuban wa majzuman mimma ya'ti. Ij'al, jadikan marfu' dan mansub dan majzum mimma ya'ti dari berikut ini. Jadikan marfu' dan mansub dan majzum dari yakni kata-kata atau kata kerja berikut ini. Nah, seperti biasa saya ingatkan, ketika antum hendak menyelesaikan maka antum harus mengetahui jenis fi'il apa ini, apakah dari sahihul akhir atau dari af'alul khamsah ataukah dari mu'tal akhir, agar kemudian nanti ketika hendak merofa' berarti antum sudah mengetahui oh tanda rofa'nya ini. Karena apabila antum salah di dalam menentukan ini fi'il apa, ini fi'il apa, maka otomatis akan salah juga ketika menentukan i'rab atau tanda i'rabnya. Baik, yang pertama, ulun. Ya'tikum. Ya'tikum saya bantu di situ sebenarnya dua kata itu ya. Yaitu ya'ti dengan kum. Yang menjadi fi'il atau kata kerja di situ adalah ya'ti. Nah, ulun sekarang dibuat mansub dan majzum. Lam ya'ti. Lan. Lan yati, mansubnya lan yat, lan yatia, lan yatia. Berarti kalau yatikum lan yatiakum, gitu ya. Nah, majzumnya lam yati. Lam, bedakan antara panjang dan pendeknya agar kemudian kita tidak keliru. Lam yati, berarti kalau kum berarti gimana? Lam yatikum. Lam yatikum. Nah, yatikum itu marfu'nya, ya kan? Dia dari jenis mana itu? Fi'il apa? Mu'tal akhir. Hasan. Yatikum itu marfu'. Mansubnya lan yatiyakum. Nah, antum bisa lihat fi'il mudhari mu'tal akhir untuk ya mansubnya adalah fathah, tapi nampak fathahnya bukan muqaddarah. Majzumnya dengan membuang huruf akhir, berarti lam ya'tikum. Nah, lam ya'tikum. Baik, yang berikutnya di situ lan yaj'alakum. Lan yaj'alakum. Baik, marfu'nya apa? Yaj'alukum. Yaj'alukum. Kalau majzumnya? Lam yaj'alukum. Lam yaj'alkum. Dari jenis fi'il apa ini? Sahih akhir. Sahihul akhir. Naam. Lan yaj'alakum. Dia tidak akan menjadikan kalian. Seperti artinya. Kalau ya'tikum, ya'ti itu artinya datang. Berarti ya'tikum mendatangi kalian. Lan ya'tiyakum tidak akan mendatangi kalian. Lam yatikum, tidak mendatangi kalian. Naam. Berarti dia apa? Dari kalau lam yaj'alakum ini dari sahihul akhir. Berarti tandanya ketika nasab adalah fathah, ketika majzum adalah as-sukun. Baik, yang berikutnya. Lam yarzuqukum. Naam. Itu sama yarzuqu dengan kum, itu dua kata. Fi'ilnya adalah yarzuqu. Adapun kum ini bukan dari fi'il namun kata yang berbeda. Nah, di sini dicontohkan atau di soalnya adalah ketika majzum lam yarzuqukum. Sekarang marfu'nya. Tanya tahu? Lam yarzuqukum. Nah, itu majzumnya. Majzum. Nah, sekarang marfu'nya gimana? Marfu'nya lam yarzuqukum. Sama itu majzum itu. Itu sama majzum. Lam yarzuqukum. Lah. Ayo atau mungkin belum anu nyampe ini kayaknya nih. Murid baru. Ah, Ulia coba. Marfu'nya yarzuqunakum. Naam, yarzuqunakum. Marfu'nya adalah yarzuqunakum. Ini majzum karena dicontohkan pakai lam. Itu adalah alat penjazm. Kalau marfu otomatis lamnya hilang, ya kan? Jadi kembali yarzuqunakum. Kemudian yang berikutnya mansubnya? Mansubnya lan yarzuqukum. Lan yarzuqukum. Naam. Dari jenis fi'il mana ini, Abu Liya? Af'alul khamsah. Naam, af'alul khamsah. Yarzuqunakum. Lan yarzuqukum, lam yarzuqukum. Naam, af'alul khamsah untuk nasab dan jazmnya atau mansub dan majzumnya tandanya sama, yaitu membuang nun. Membuang nun. Kemudian berikutnya Abdul Haris. Lam yakhshahu. Yakhshahu dan yakhshahu, lam yakhshahu. Naam. Yakhshahu, lan yakhshahu. Lam yakhshahu. Nah, aslinya dia yakhsha. Ada alif bengkoknya. Ya kan? Ada alif bengkoknya. Yakhsha artinya yakhsha ini takut. Yakhshahu takut kepadanya. Lan yakhshahu tidak akan takut kepadanya. Lam yakhshahu sama, tidak akan takut kepadanya. Nah. Dari jenis fi'il mana ini? Abdul Harith. Mu'talul akhir. Naam. Tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir. Baik, berikutnya. Lan yad'uwahu. Lan yad'uwahu. Yad'uwa itu kata kerjanya. Hunya ini pisah. Kata tersendiri. Nah, ini ketika mansub. Lan yad'uwahu. Ketika marfu gimana? Ah, bu mobil. Siap. Siap. Siap, nafadal marfu. Hah? Lan yad'uhu. Marfu'nya apa? Majzumnya apa? Yad'uhu. Naam, yad'uhu majzumnya? Lam yad'uhu. Naam. Dia dari jenis fi'il mana? Fi'il apa? Sa'il akhir. Sa'il akhir. Bukan. Ya doa mu'tal akhir. Diakhiri dengan wawu ya kan. Berarti dia mu'tal. Huruf penyakit. Karena diakhiri dengan huruf penyakit. Wawu, ya ataupun alif. Naam. Berarti marfu'nya ya do'uhu. Nah, ya kan ya do'uhu. Wawunya sukun. Naam. Dhammah muqaddarah. Ya kan bisa antum lihat di tabelnya dulu. Kalau apa mu'tal akhir wawu ketika marfu' dhammah muqaddarah, ketika mansub lan yad'uwahu tandanya adalah fathah zahirah, ya kan nampak fathahnya bukan muqaddarah. Namun ketika majzum semuanya sama, dari mu'tal akhir wawu, alif ataupun ya, ketika majzum semuanya tandanya sama, yaitu membuang huruf akhir. Berarti yad'uhu dibuang huruf wawunya menjadi lam yad'uhu. Naam. Ya kan lam yad'uhu. Baik, berikutnya. Siapa ini? Abu Zulfa. Yas'alanihi. Ini marfu'nya. Yas'alanihi. Fahami dulu ini jenis apa fi'ilnya, kemudian baru ditentukan mansub dan majzumnya. Fadal. Yas'alanihi. Dibuat mansub menjadi apa? Lam yas'alani. Sama itu. Yas'alani itu kan fi'ilnya, yang yas'alani itu fi'ilnya. Adapun hi itu sudah kata yang berbeda. Nah, dia dhamir. Berarti kita fokusnya ke yas'alani. Dari jenis apa, kemudian tentukan mansubnya apa, majzumnya apa. Lan yas'alahu. Lan yas'ala. Kalau yas'ala berarti hi-nya berbeda, berubah dia. Lan yas'alahu. Nah, lan yas'alahu ini permasalahan beda ini. Yas'ala, lan yas'alahu. Sekarang majzumnya? Lan yas'ala. Lam? Lam yas'alahu. Ya sama, kalau af'alul khamsah sama, mansub dan majzumnya sama. Yaitu membuang huruf nun. Ya kan, yas'alanihi ketika mansub nunnya dibuang menjadi lan yas, aturannya lan yas'alahi, ya kan? Cuma dia nanti berbeda, apa pembahasan yang beda, menjadi lan yas'alahu. Nah, hi-nya menjadi hu. Majzumnya sama, lam yas'alahu. Demikian. Baik, berikutnya takunu. Takunu, kana, yakunu, takunu. Ini marfu'nya. Sekarang mansubnya gimana? Lan takunu. Lan? Lan takunu. Lan taku. Ini, ana prediksi antum salahan ini. Salah penentuan fi'ilnya. Ini bukan af'alul khamsah ini. Ini bukan af'alul khamsah. Memang kemarin kita sebutkan kesering, semua af'alul khamsah itu pasti diakhiri nun. Namun tidak semua yang diakhiri nun itu af'alul khamsah. Saya bantu, ini dari fi'il sahihul akhir. Fi'il sahihul akhir. Dari kana yakunu. Nunnya ini memang asal katanya. Jadi kalau takunu ini adalah sahihul akhir, mansubnya gimana? Hah? Coba bisa dilihat lagi sahihul akhir. Sahihul akhir mansubnya tandanya apa? Majzumnya tandanya apa? Nah, sahihul akhir tandanya apa ketika mansub? Nah, lan taku. Kalau fi'il enggak ada kasroh. Fi'il itu enggak punya kasroh fi'il. Berarti gimana? Lan takuna. Nah, dia dari sahihul akhir, bisa antum lihat tanda nasabnya ketika mansub adalah fathah, ya kan? Nah, fathah. Seperti contoh lan yashroba. Jadi takunu lan takuna. Nah, sekarang majzumnya tandanya adalah apa? Lan takun. Ya, aslinya sukun, ya kan? Lan takun. Ini sebenarnya contohnya cukup menyulitkan ini. Karena takunu, ya kan? Takunu. Ini marfu'nya ketika mansub ya seperti biasa lan takuna. Ketika majzum lam apa? Aslinya apa? Takun. Takun. Nah, iya kan? Iya kan? Ini jadi lam takun. Susah kan? Akhirnya dirubah dengan kaidah sorfiyah menjadi lam takun. Nah, seperti ini penulisannya. Penulisannya hasilnya seperti ini. Lam takun. Antum bisa lihat dalam surah Al-Bayyinah di awal di surah yang pertama, di ayat yang pertama apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakun, ya kan penulisannya seperti ini. Cuma ini kalau pakai ta, kalau iya tinggal merubah aja. Ini kan sukun, dua sukun. Disebabkan kaidah sorfiyah, ya wawunya dibuang menjadi lam takun. Baik, sekarang berikutnya. Lan tadlimihi. Ini. Lan tadlimihi. Tadlimina, berarti kalau tabaiha tadliminahu, ya kan? Sekarang kalau majzumnya lan tadlimi tadlimihi. Ya, ini sama ya. Dia dari jenis mana nih, Bairi? Af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah, antum buat sama aja mansub dan majzumnya. Pasti sama, hanya bedanya di mana? Di hurufnya atau alat penasob dan penjazmnya. Sering dicontohkan lan dengan lam. Namun untuk kata kerjanya mansub dengan majzum tidak ada bedanya, sama. Lan tazlimihi ketika mansub, majzumnya juga sama. Lam tazlimihi. Kalau hanya mansub didahului oleh lan, kalau majzum didahului oleh lam, iya kan? Adapun fi'ilnya tidak ada bedanya. Kenapa? Karena af'alul khamsah tanda nasabnya dan tanda jazmnya sama. Berarti fi'ilnya juga sama, yang membedakan adalah apa? Alatnya. Dia ini termasuk alat penasob atau alat penjazm. Kalau yang masuk padanya itu alat penasob, berarti dia mansub, iya kan? Seperti lan. Seperti lan. Bisa antum perhatikan di papan tulis. Ketika mansub, kita contohkan dari af'alul khamsah. Ini majzum ya. Ketika mansub seperti di kitab lan tadlimihi. Lan tadlimihi. Ini mansub. Ketika majzum sama. Lam tadlimihi. Ada bedanya, Ikhwan? Tidak ada, iya kan? Sama, tadlimihi, tadlimihi. Namun ini keadaannya beda. Bedakannya di mana? Dari ini. Nah, yang menasob, yang masuk padanya yang menasobkan atau yang menjazmkan. Kalau di sini kita katakan dia ini mansub. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf penasob. Adapun ini dia kita katakan majzum. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf penjazm. Maksudnya apa? Af'alul khamsah ketika mansub dan ketika majzum sama. Karena memang tandanya sama, yaitu membuang nun. Bisa antum lihat di tabel yang sudah kita lewati, iya kan? Sehingga sama, yang membedakan hanya alatnya ini. Dia termasuk alat penasob atau alat penjazm. Kalau yang masuk padanya alat penasob, ya berarti kita katakan mansub seperti ini. Berarti ini mansub, tanda nasobnya adalah membuang nun. Pengganti dari fathah, karena dia dari af'alul khamsah. Adapun ini bukan mansub, namun majzum, karena dimasuki oleh lam. Tanda jazmnya adalah membuang nun, karena dia dari af'alul khamsah. Baik. Berikutnya. Mijawari. Yanhahum. Lam yanhahum. Naam. Lam yanhahum. Naam. Yanhahum. Lam yanhahum. Lam yanhahum. Dari jenis fi'il apa ini? Mu'talul akhir. Naam. Mu'talul akhir. Yanhahum berarti tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, ya kan? Lan yanhahum sama, dia juga fathah muqaddarah. Dan terakhir lam yanhahum tanda jazmnya adalah hadful akhir, membuang huruf illah. Huruf penyakitnya dibuang. Baik, yang terakhir sekarang Abu Sa'ad. Yar lan yarzuqakum. Yarzuqukum. La yarzuqukum, naam, majzumnya. Majzumnya lam yarzuqukum. Naam, lam yarzuqukum. Ya. Lam yarzuqukum. Yarzuqukum ketika marfu', lan yarzuqakum mansub, majzumnya lam yarzuqukum. Ya kan? Qafnya disukun dari jenis mana ini, Abu Sa'ad? Sahihul akhir nam. Rafa'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun. Nah, antum bisa lihat juga di surah Al-Mursalat. Alam nakhlukum. Nah, banyak seperti ini. Baik, dengan demikian selesai penyebutan tanda-tanda jazm. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, masih terkait dengan af'al ya, fi'il-fi'il. Karena masih ada beberapa pembahasan, nanti baru setelah itu kita kembali ke isim atau kata benda. Nah, berikutnya di situ disebutkan la, iya kan? La ini terbagi menjadi dua. Ya, ini di dalam bahasa Arab ketika antum membuka Al-Quran, la ini ya salah satu dari dua jenis ini nanti. Salah satu dari dua jenis ini, dan ini sangat erat kaitannya nanti dengan af'al, dengan fi'il-fi'il. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan an-nahiyah. Ini sebenarnya sudah kita lewati singgung kemarin ya kan. La an-nahiyah. An-nahiyah itu artinya larangan. Kemudian yang kedua disebut dengan an-nafiyah. La an-nafiyah yaitu penafian. Berarti kalau la nahiyah adalah la yang bermakna larangan, adapun nafiyah adalah la yang bermakna penafian, meniadakan. Nah, adapun an-nahiyah, antum dilihat di situ di bawahnya, ma tajzimul fumudhari. Nahiyah adalah yang menjazmkan fi'il mudhari. Kalau la nahiyah yang bermakna larangan, berarti dia adalah yang menjazmkan fi'il mudhari, akan tetapi dari jenis satu fi'il mudhari ya. Dia dari jenis satu fi'il mudhari. Bisa antum kembali ke halaman yang ke-26 ketika menyebutkan alat-alat penjazm. Yang pertama yang menjazmkan fi'il mudhari, antum bisa lihat pada nomor 6 ya kan, dari alat-alat penjazm satu fi'il. Yang ke-6 adalah la an-nahiyah ya kan. Nah, dia menjazmkan fi'il mudhari, akan tetapi hanya satu fi'il mudhari. Bisa antum lihat contoh la tal'ab. Tal'ab itu artinya bermain. Berarti kalau dikatakan la tal'ab, ini nahiyah, larangan ya. Berarti menterjemahnya gimana, Ikhwan? Jangan engkau bermain gitu nah. Jangan bermain. Kalau di sini hanya dhamirnya anta, berarti jangan engkau bermain. Ya kan? La tashrabu. Tashrabu ini minum. Ya, ini dhamir antum. Kalian minum. Berarti kalau la tashrabu artinya jangan kalian minum. Nah, seperti itu. Tad'u, engkau berdoa. Ini dari fi'il mu'tal akhir ya. Nah, la tad'u berarti jangan engkau berdoa. La tashtari. Tashtari ini artinya membeli. Engkau membeli. Berarti la tashtari, jangan engkau membeli. Ya, ini larangan. Biasa diterjemahkan dengan jangan. Iya kan? Dengan jangan. La tal'ab ini majzum. Iya kan? Karena ada la nahiyah. Iya kan? Karena ada la nahiyah. Majzum, tanda jazmnya adalah sukun. Karena dia dari sahihul akhir. Kalau bahasa Arabnya tal'ab majzumun billan nahiyah wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Adapun tashrabu ini dari jenis mana, Ikhwan? Fi'il apa? Af'alul khamsah. Berarti tashrobu ini majzum karena la, tanda jazmnya adalah membuang nun karena dia dari af'alul khamsah. Kalau bahasa Arabnya tashrobu majzumun billan nahiyah wa alamatu jazmihi hadfun nun niabatan anil dham li'annahu min af'alil khamsah. Tad'u, tad'u ini dari jenis mana ikhwan? Mu'talul akhir, ya kan? Mu'talul akhir. Aslinya tad'u, ya kan, ada huruf wawunya. Nah, karena dimasuki oleh la nahiyah, la larangan, dan la larangan ini, la nahiyah ini termasuk dari yang menjazmkan fi'il mudhari. Oleh karenanya fi'il mudhari setelahnya harus dijazm. Ya kan, harus dijazm. Berarti menjadi la tad'u dengan membuang huruf akhir karena dia dari mu'talul akhir, ya kan? La tad'u, jangan engkau berdoa. Tad'u majzum karena la nahiyah. Tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir karena dia dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kalau Arabnya tad'u majzum billan nahiyah wa alamatu jazmihi hadful akhir. Kalau sebagian i'rab dengan hadfu harfil illah gitu. Niabatan 'anis sukun li'annahu min fi'il mudhari' mu'tal akhir. La tashtari. Ini dari jenis fi'il mana? Mu'talul akhir juga, ya kan? Diketahui ketika sukun masih berharokat akhirnya, ya kan? Tashtari aslinya itu tashtari, ada huruf ya-nya. Karena berhubung di sini dia dijazm, dia dari mu'tal akhir, tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir. Berarti tashtari ini majzum karena la nahiyah, tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir pengganti dari sukun karena dia dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, ini jenis yang pertama yaitu la nahiyah. Dia bekerja sebagai penjazm fi'il mudhari'. Penjazm dari fi'il mudhari', akan tetapi hanya satu fi'il, ya kan? Tidak sampai dua fi'il seperti huruf-huruf yang telah kita sebutkan. Kemudian jenis yang kedua yaitu nafiyah yang bermakna meniadakan, penafian. Berarti kalau diterjemahkan biasa tidak gitu, ya kan? Kita terjemahkan tidak. Adapun la nafiyah yang sifatnya bermakna penafian atau meniadakan, ma la tajzimul mudhari, tidak menjazmkan fi'il mudhari. Nah, kalau la nahiyah menjazmkan, kalau nafiyah tidak menjazmkan. La-nya pun penulisannya sama, tidak terbedakan. Sehingga untuk mengetahui ini menjazmkan, ini la nahiyah atau ini la nafiyah, ya semua kembali ke konteks kalimat. Dengan mengetahui makna kalimat tersebut. Ini yang dimaksud, ini larangan atau hanya sekedar penafian. Ya kan? Larangan atau sekedar penafian. Kalau larangan, oh berarti fi'il mudhari'nya ini dijazm. Kalau ini penafian, oh berarti tidak. Kalau seandainya kita mengetahui suatu kalimat di situ, suatu kalimat, oh ini fi'il ini diawali oleh la, oh fi'ilnya ini majzum, ini fi'ilnya ini majzum, itu tandanya tidak ada nun berhubung dia dari af'alul khamsah. Oh, kita mengetahui ini majzum, berarti la-nya ini adalah la nahiyah. Karena tidak mungkin kalau la nafiyah kemudian fi'il setelahnya itu apa namanya majzum, iya kan? Seperti contoh, la yattakhidil mu'minin al-kafirin al-awliya. La yattakhid. La yattakhidil mu'minuna. Mu'minun al-kafirin awliya. Nah, ini aslinya yattakhid. Ya, karena bertemu dua sukun, akhirnya sukun yang pertama di kasroh. Nah, seandainya antum mendapati di suatu tulisan suatu kata kerja didahului oleh la fi'il, oh fi'il ini majzum, sebenarnya ini la takhid ya, fi'ilnya majzum, oh berarti la-nya ini la nahiyah. Karena tidak mungkin dia majzum kalau ini la-nya nafiyah, karena nafiyah itu tidak menjazmkan. Sehingga kalau kita mengetahui, oh fi'ilnya ini majzum. Fi'ilnya ini majzum, seperti dalam ayat ini. Majzum, oh berarti la-nya ini adalah la nahiyah. Berarti maknanya adalah, janganlah orang-orang yang beriman, yattakhid, menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin. Nah, berarti terjemahnya bukan, kaum mukminin tidak menjadikan. Nah, karena apa? Karena ini nahiyah, larangan. Berarti artinya jangan. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan al-kafirin, orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai teman-teman dekat ataupun pemimpin. Nah, sehingga demikian, kalau sudah kita mengetahui, oh ini fi'ilnya majzum, berarti la-nya nahiyah. Karena tidak mungkin kalau ini la-nafiyah, nafiyah itu tidak menjazmkan fi'il mudhari. Nah, ini kalau seandainya kita buka Al-Quran, berhubung ada harokatnya, ya kan? Kalau tidak ada harokatnya, berarti antum harus paling tidaknya memahami maknanya. Memahami maknanya. Seperti dalam hadis, la yabi' ahadukum ala bai'i ba'din. La yabi' la yabi' ba'dukum terusnya dalam hadis, janganlah kalian, sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lainnya. Nah, la yabi', antum perhatikan di sini, sukun, iya kan? Berarti ini majzum, iya kan? Kalau ini majzum berarti la-nya tidak mungkin nafiyah, berarti la-nya apa di sini? Nahiyah. Iya kan? Berarti la-nya adalah nahiyah. Berarti artinya apa? Janganlah sebagian kalian menjual penjualan sebagian yang lainnya di atas penjualan yang lainnya. Nah, karena kalau nafiyah itu tidak menjazmkan. Seperti contoh di sini. La tal'abu. Nah, ini mengambil contoh dari sebelahnya ya. Kalau yang sebelahnya dari nahiyah itu majzum. Nah, adapun nafiyah tidak majzum, tidak menjazmkan, berarti la tal'abu. Ya, tetap di i'rab marfu'. Ya kan? Dan tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia dari fi'il mudhari' shahihul akhir. Berarti kalau diterjemahkan la tal'abu, engkau tidak bermain. Iya kan? Tal'abu ini artinya engkau bermain. Berarti la tal'abu, engkau tidak bermain. Adapun yang pertama tadi la tal'ab, kita terjemahkan dengan jangan, berarti jangan engkau bermain. Engkau tidak bermain. Nah, la tashrobun artinya tadi kalian minum, berarti la tashrobun, kalian tidak minum. Tashrobun marfu', tanda rafa'nya adalah subutun nun, adanya nun pengganti dari dhammah karena dia dari af'alul khamsah. La tad'u juga sama marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah karena dia dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. La tashtari juga marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah karena dia dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, bisa untuk perhatikan di situ berbeda ya. Untuk yang nahiyah semuanya majzum. Untuk nafiyah dia tidak menjazmkan. Berarti apa? Ya kembali ke asal yaitu marfu'. Yaitu marfu'. Nah. Allahu taala a'lam bibisawab. Kalau contoh yang nafiyah di dalam surah Al-Kafirun antum lihat banyak di situ. La a'budu ma ta'budun, ya kan? La a'budu ma ta'budun. Ta'budun. Nah. Nah, la a'budu. Nah, ya kan? Berarti sini artinya apa? Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya kan? Jangan diterjemahkan jangan aku menyembah. Nah, tidak cocok ya kan? Jangan aku menyembah apa yang kalian sembah karena di sini bukan la nahiyah. Kalau yang dimaksudkan di sini la nahiyah, berarti ini harus sukun. Ya kan? Berarti di sini harus sukun. Nah. Enggak, kalau antum apa namanya? Perhatikan di sini pula seolah-olah terkesan la itu pasti masuk padanya fi'il, iya kan? Sebenarnya tidak. La itu tidak hanya masuk pada fi'il, juga kadang-kadang masuk pada isim. Kalau dia masuk pada isim ya jelas pembahasan bukan lagi penjazm ataupun tidak penjazm ya. Kalau masuk pada isim. Ini jadi dia fokuskan karena ini pembahasan masalah fi'il, berarti beliau tidak bahas la yang masuk pada isim. Nanti ada babnya sendiri, la yang masuk pada kata benda atau isim. Namun di sini beliau hanya memfokuskan la yang masuk pada kata kerja itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, nahiyah yang menjazmkan. Yang kedua, nafiyah, tidak menjazmkan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini dulu Ikhwan yang bisa kita sebutkan pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dari sini. Subhanakallahumma rabbanatik. Shukrullah ilaha ilantas. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah.